الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قنفدنا عزكم الله الحمد لله Puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan izin untuk kembali berkumpul, bertatap muka, bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon semoga Allah memberikan berkah padanya. Khanafidun a'azakumullah, maklum di kalangan kita dan itu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka bahwasanya Islam yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu satu warna, satu jalan, satu pemahaman, satu tariqah, satu prinsip. Islam di masa Nabi alaihi salatu wasallam mencapai puncak kesempurnaan dan kejayaannya yang kemudian dilanjutkan pada masa sahabat sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, dilanjutkan pada masa para tabi'in, dilanjutkan pada masa atba' at-tabi'in. Tiga generasi utama dari umat ini yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat, kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelah mereka yaitu atba' at-tabi'in. Islam pada waktu itu satu warna, satu pemahaman, satu jalan. Islam di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dipahami sebagaimana Al-Quran itu turun, sebagaimana as-sunnah diajarkan, sebagaimana para sahabat mencontohkannya. apabila disebutkan kata Islam di masa itu, maka semuanya tertuju pada Al-Quran, tertuju kepada sunnah sahihah, tertuju kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak ada yang lain. Islam ketika itu betul-betul terjaga kemurniannya, betul-betul terjaga kesatuannya, betul-betul terjaga keasliannya. Siapapun yang mendengarkan nama Islam, pasti dia akan mengetahui seperti apa hakikat Islam pada waktu itu. Namun, termasuk di antara sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, dan juga telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, selepas sholat, beliau memberikan wejangan yang tidak seperti biasa. Wejangan yang betul-betul menyentuh hati para sahabat, membuat para sahabat menangis, bergetar hati-hati mereka, seakan-akan itu adalah wejangan terakhir dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah wejangan itu, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan wejanganmu tadi seperti orang yang sedang mengucapkan kalimat selamat tinggal. Berilah kami wasiat. Siapa tahu benar-benar terakhir. Berilah kami wasiat. Berilah kami nasihat. Berilah kami bimbingan. Berilah kami arahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, memberikan wasiat kepada para sahabat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan wasiat-wasiat tersebut, maka dia akan berhasil, akan selamat. Namun apabila dia berpaling dari wasiat-wasiat itu, maka dia akan hancur binasa, akan terpelanting dan terpental dari jalan yang lurus. Di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika itu, beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh, barang siapa di antara kalian yang memiliki usia yang panjang masih diberi kehidupan oleh Allah sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati perselisihan umat yang sangat banyak. Dia akan mendapati perpecahan umat yang sangat banyak. Dia akan mendapati bagaimanakah Islam itu terkotak-kotak. Dia akan mendapati bagaimanakah kaum muslimin itu beragam-ragam cara pemahaman mereka, cara bagaimana mereka beragama, cara bagaimana mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilafan kathirah. Perselisihannya sangat banyak. Didukung pada riwayat yang lainnya, yang disebut dengan hadithul iftiraq, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimanakah perpecahan yang terjadi pada tubuh kaum muslimin sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Sungguh umat ini akan berpecah belah, akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, tidak ada yang selamat illa wahidatan, kecuali satu golongan saja. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wahiyal jamaah, golongan itu adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Dari sini menunjukkan kepada kita sebuah fenomena yang sangat menyedihkan, namun itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah memiliki hikmah yang sangat mendalam pada ketetapan tersebut. Di situ menjelaskan bagaimanakah nasib umat Islam setelah ditinggal mati oleh nabinya alaihi salatu wassalam, dan setelah tiga generasi utama umat ini berlalu, digantikan dengan generasi-generasi baru, generasi yang sudah mulai enggan untuk mempelajari sunnah nabinya, generasi yang condong pada budaya-budaya selain Islam, generasi yang condong pada pemikiran-pemikiran baru, ideologi-ideologi baru, opini-opini baru, pemikiran-pemikiran baru, tariqah-tariqah yang baru, dan mulai meninggalkan ajaran nabinya alaihi salatu wassalam. Disitulah muncul perpecahan, disitulah muncul perselisihan, disitulah Islam menjadi berkotak-kotak, dari situlah Islam menjadi beberapa bagian, seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam jauh sebelum beliau meninggal dunia. Pada zaman sekarang dan sejak awal munculnya fitnah, terkhusus setelah kematian Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang ketika itu beliau sedang bermajlis dengan murid-muridnya dan juga sahabat yang lain. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para hadirin ketika itu. Siapa di antara kalian yang tahu hadis dari Rasul tentang fitnah? Maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, saya wahai Umar, saya tahu dari Rasul bahwasanya seseorang itu akan menjadi fitnah untuk keluarganya, anak-anaknya, hartanya, dan sebaliknya. Dan itu semua bisa ditangani dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, bukan fitnah seperti ini yang aku inginkan. Memang itu adalah fitnah. Masing-masing kita adalah fitnah untuk yang lain. Anak-anak, harta, istri, kendaraan, semuanya fitnah untuk kita semua. Bukan itu yang saya tanyakan. Walakin al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr, yang saya tanyakan itu adalah sebuah fitnah yang bergelombang layaknya gelombang lautan, seperti ombak yang ada di laut, begitu dahsyat, begitu besar, begitu deras, menenggelamkan banyak sekali umat manusia. Maka sahabat Hudzaifah pun balik bertanya kepada sahabat Umar, ada apa wahai Umar, engkau bertanya tentang fitnah itu? Dalam keadaan antara fitnah itu terdapat sebuah pintu yang menghalanginya. Maka sahabat Umar pun bertanya, ayuftah am yuksar, apakah pintunya terbuka ataukah pecah? Sahabat Hudzaifah mengatakan, bal yuksar, pintu itu akan pecah, akan hancur. Sahabat Umar pun mengatakan, idzan lan ya'uda abada, kalau begitu tidak akan tertutup lagi selama-lamanya. Para tabi'in yang ada di majelis ketika itu langsung bertanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah sahabat Umar tahu siapa pintu itu? Sahabat Hudzaifah mengatakan, na'am, beliau tahu, sebagaimana beliau tahu setelah hari ini adalah besok. Pintu itu adalah beliau sendiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Setelah beliau meninggal, terbunuh, dibunuh oleh salah satu budak Majusi, fitnah pun semakin deras, fitnah pun semakin banyak, sampai pada tingkat pemberontakan terhadap sahabat Utsman, dan terbunuhlah beliau. Pemberontakan terhadap sahabat Ali ibn Abi Thalib, dan terbunuhlah beliau. Dan sekian banyak fitnah-fitnah yang lain bermunculan ila yaumin hada wa ila qiyamis sa'ah. Khairuddin a'azakumullah, fitnah tersebut telah banyak mengambil korban, dan efek daripada fitnah itu sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat besar, terkhusus pada agama Islam yang mulia ini, terkhusus pada ajaran Rasul alaihi salatu wassalam yang suci ini. Efek terbesarnya adalah kaum muslimin berpecah-pecah menjadi golongan-golongan yang banyak. Pada masa sekarang kalau disebutkan Islam, masih ada pertanyaan yang kedua, Islam menurut siapa? Kalau disebutkan ayat, muncul pertanyaan kedua, dipahami menurut siapa? Kalau disebutkan hadis, muncul pertanyaan yang kedua, hadis menurut siapa? Ajaran menurut siapa? Islam yang model apa? Sunnah model siapa? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Efek dampak dari terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Islam di zaman sekarang dipahami dengan berbagai macam pemahaman. Islam di zaman sekarang terbagi menjadi banyak sekali golongan, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wal iyadzu billah. Maka di sini dengan melihat fakta dan fenomena seperti itu, para ulama kita rahimahumullah dengan berlandaskan dalil-dalil yang jelas Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah, mereka pun memunculkan istilah, istilah dan nama, bukan nama yang bid'ah, bukan istilah yang baru, tetapi mereka mengambil langsung dari sumber yang jelas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka memunculkan sebuah istilah yang dengan itu dibedakan mana Islam yang benar dengan yang lainnya, mana pemahaman yang sahih terhadap Islam dengan yang lainnya, mana kelompok yang tetap di atas kebenaran dan mana yang selainnya. Dimunculkanlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimunculkanlah istilah Salafi, mengikut sunnah dan persatuan, dan pengikut para ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Istilah ini bukan istilah yang baru. Istilah ini bukan istilah bid'ah, bukan istilah yang diada-adakan, tapi istilah ini langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Pada hadithul iftirat, hadith tentang perpecahan umat yang tadi kita singgung, setelah beliau menyebutkan bagaimanakah perpecahan umat menjadi 73 golongan, beliau menyebutkan bahwasannya semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja, beliau mengatakan wahyal jamaah, golongan itu adalah al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan persatuan. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan hum alladhi alaihi anal yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas ajaran yang aku sekarang mengajarkannya dan yang diikuti oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nama yang Rasul sendiri mengucapkannya, nama yang telah disebutkan dalam dalil-dalil yang ada, hanya saja ketika itu tidak masyhur dengan nama seperti itu. Dulu di zaman Rasul cuma ada Muslim dan kafir. Ketika Rasul pergi ke Madinah ada tiga, Muslim, kafir, munafiqun. Ketika Islam semakin dibikin buram oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang menginginkan makar jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, memunculkan syubhat, memunculkan fitnah yang kemudian dijadikan sebagai pemahaman terhadap agama, dijadikan sebagai prinsip dalam beragama yang membuat kaum muslimin berpecah-pecah, berkotak-kotak, bersekte-sekte, disitulah para ulama mengembalikan pada istilah sebelumnya bahwasanya agama yang benar, Islam yang sesungguhnya adalah Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah salafi. Islam menurut ajaran dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah salafi. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasannya Ahlus Sunnah Salafi bukan organisasi tertentu. Ahlus Sunnah Salafi itu bukan partai tertentu. Untuk masuk menjadi seorang Ahlus Sunnah dan Salafi tidak perlu formulir pendaftaran. Syaratnya adalah sebagaimana syarat engkau masuk ke dalam Islam. Karena Ahlus Sunnah adalah Islam itu sendiri. Salafi itu adalah Islam itu sendiri. Al-Quran, As-Sunnah, Fahmus Sahabah, As-Salafus Salih, itulah Ahlus Sunnah, itulah Salafi. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi itu tidak dinisbahkan kepada tokoh tertentu. Entah itu dikatakan Wahabi atau yang semisalnya. Tidak dinisbahkan kepada partai tertentu. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi itu adalah Islam itu sendiri. Islam yang masih murni, Islam yang masih bagus, yang masih suci, yang belum tercampur padanya pemikiran-pemikiran, kemudian kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ternyata kalau kita melihat di luar sana, ternyata istilah Ahli Sunnah, istilah Salafi mulai akrab di telinga kaum muslimin. Bukan istilah yang asing lagi, bukan istilah yang baru, tapi istilah yang sudah dipahami dan sering didengar oleh kaum muslimin secara umum. Namun ironisnya, istilah ini menjadi bulan-bulanan. Istilah yang baik, istilah yang syar'i ini ternodai oleh tindakan sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan dirinya ahli sunnah, mengatasnamakan dirinya salafi, tapi tidak terpancar dari dia satupun dari norma-norma ahli sunnah, dari tanda-tanda ahli sunnah, dari ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Membuat kaum muslimin itu justru anti dengan istilah ahli sunnah, anti dengan istilah salafi. Kalau disebutkan istilah salafi, ini wahabi teroris. Kalau disebutkan istilah ahli sunnah, ini radikal garis keras. Kalau disebutkan istilah ahli sunnah salafi, langsung opini pemikiran mereka identik dengan hal-hal yang berbau anarkis, kekerasan, atau yang semisalnya. Maka pada majelis ini, dengan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita sebutkan di sini ciri-ciri ahli sunnah sejati, ciri-ciri salafi yang sesungguhnya. Boleh semua orang mengaku dirinya ahli sunnah dan salafi, tapi tidak semuanya dikatakan sah pada pengakuan mereka. Masing-masing mungkin bisa mengatakan dengan lisannya, saya ahli sunnah, saya salafi, tetapi sepak terjangnya, amalannya belum tentu mencerminkan dirinya seorang ahlu sunnah, seorang salafi. Maka kenalilah tanda-tanda ini, maka engkau akan tahu siapa ahlu sunnah, siapa salafi. Tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ras dan kasta, tidak mengenal dari mana asalnya. Yang penting kalau dia memenuhi kriteria dan ciri-ciri ini, dialah ahli sunnah haqqan, salafi haqiqi. Seperti apa ciri-ciri itu? Disebutkan oleh para ulama mengambil istimbat dari dalil-dalil yang ada. Dan di sini saya nukil dari risalah salah satu ulama ahli sunnah terkemuka di masa ini, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau menyebutkan dalam risalah tipis beliau yang diberi judul Mahiyya As-Salafiyah. Apa itu salafi? Di bagian akhir dari risalah ini, beliau menyebutkan satu pasal tersendiri menjelaskan tentang ba'du simat wa ma'alim al-manhaj as-salafi. Sebagian tanda-tanda ahli sunnah salafi. Yang pertama, disebutkan oleh beliau hafizahullah, awalan, tanda yang pertama, ciri yang pertama adalah tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala. Yang namanya ahli sunnah salafi itu adalah seseorang yang benar-benar mempraktekkan dan mengamalkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu sunnah itu adalah seseorang yang gemar ibadah. Seorang salafi itu adalah seseorang yang benar-benar gemar untuk taat kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, tentunya dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang sesuai dengan dalil. Ahlu sunnah tidak akan beribadah kecuali kalau ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau tidak ada contohnya, maka ahlu sunnah pantang untuk melakukannya. Ini ciri yang pertama, tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jal, mengamalkan peribadatan yang hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mendapati ada seseorang yang dia itu ibadahnya asal-asalan, atau bahkan memunculkan ritual-ritual ibadah yang aneh, nyeleneh, ganjil, ganjal, yang tidak pernah didapati pada ibadah keumuman kaum muslimin, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, kemudian dia mengatasnamakan ini dari Islam, ini ajaran ahli sunnah dan salafi, fa'alam annahu kadzdzab, ketahuilah dia adalah seorang pendusta. Dia bukan ahli sunnah, dia bukan salafi, dan ibadah yang dia lakukan bukan ciri seorang ahli sunnah dan salafi. Ahli sunnah wal jamaah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah yang sahihah, sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ada contohnya, bukan mengada-ngada atau membuat sensasi di tengah-tengah umat atau yang semisal itu. Kalau kita mendapati ada orang-orang yang kemudian memunculkan ibadah-ibadah baru yang nyeleneh, kemudian mengatasnamakan itu salafi atau semisalnya, bohong, palsu, imitasi. Ibadah yang dilakukan oleh ahli sunnah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Atau kita mendapati ada seseorang yang mengaku dirinya ahli sunnah salafi tapi tidak mau ibadah. Ibadahnya benar-benar malas. Ibadahnya itu benar-benar apa adanya. Tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang abidun lillah, seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya malas, bahkan berani bolong-bolong, bahkan berani mengentengkan urusan salat, puasanya, zakatnya, hajinya, syiar-syiar Islam yang lainnya diremehkan oleh dirinya. Kemudian dia mengaku dirinya ahli sunnah, mengaku dirinya salafi, fa'lam annahu kadzdzab. Maka dia seorang pendusta, palsu. Tidak mungkin seorang ahli sunnah dan salafi seperti itu. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, thaniyan, tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua adalah ahli sunnah salafi benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ahli sunnah, ini salafi. Yang dijadikan sama mereka sebagai patokan itu sunnahnya Rasul. Yang dijadikan sebagai pedoman itu sunnah Rasul, bukan yang lainnya. Segala sesuatu yang ada dikembalikan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang menjadi patokan utamanya adalah sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maka segala sesuatu, segala bentuk pemikiran, segala bentuk pemahaman, segala bentuk manhaj, segala bentuk metode yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukan ahli sunnah, bukan salafi. Entah mereka mengaku sejuta kali atau mereka viralkan dengan pengakuan-pengakuan yang ada, tidak mempengaruhi kedustaan mereka. Tetap mereka berdusta, tetap mereka salah dalam pengakuannya, bukan ahli sunnah, bukan salafi. Kalau dia meskipun tidak terucap dalam lisannya saya salafi, tetapi dia betul-betul menghormati sunnah Rasul, mengedepankan sunnah Rasul, menjadikan sunnah Rasul sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman dia, sebagai undang-undang dia, maka dialah ahli sunnah wal jamaah, dialah salafi yang hakiki. Ini ciri yang kedua, benar-benar mengikuti hanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasul sudah lengkap, sudah mengajarkan dan menjelaskan semua yang kita butuhkan pada semua aspek kehidupan kita. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, semuanya sudah jelas. Rasul ketika meninggal, itu sudah memberikan jaminan kepada para sahabat. Taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kana hariha la yaziru anha illa halik. Sungguh aku meninggalkan kalian di atas hujjah yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Agama yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Malam kayak siangnya. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia adalah hamba yang binasa. Waliyadzubillah. Rasul sudah menjelaskan semuanya. Sunnah Rasul itu sunnah yang lengkap, komplit, semuanya ada. Tidak butuh dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Tidak butuh penambahan dari pendapat-pendapat yang lain. Tidak butuh pengurangan. Amalkan sebagaimana mestinya, engkau akan selamat dan engkaulah salafi yang sejati. Tapi kalau kita menyelisihi sunnah Rasul, menentang sunnah Rasul, alergi, anti dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita belum layak menyandang gelar ahli sunnah salafi. Yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu ta'ala anhum lil adillati syar'iyyah wa adamul khuruj an dalik. Ahli sunnah salafi adalah seseorang yang senantiasa merujuk pada pemahaman pendahulu umat ini, merujuk pada pemahaman para sahabat, merujuk pada pemahaman para tabi'in, merujuk pada pemahaman atba'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Terhadap dalil-dalil syariat dan tidak keluar sedikit pun dari pemahaman mereka. Ini ciri yang ketiga. Ahlu sunnah wal jamaah salafi itu benar-benar mengedepankan pemahaman para sahabat. Mereka tidak menggunakan pemahaman mereka sendiri, tidak menggunakan akal mereka sendiri, tetapi mereka menyesuaikan dalil-dalil yang ada sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Poin yang ketiga inilah bisa kita katakan sebagai pembeda yang sangat nyata antara ahli sunnah yang sesungguhnya dengan kelompok-kelompok sempalan yang lain. Masing-masing mengaku dirinya di atas Al-Quran, masing-masing mengaku dirinya beribadah kepada Allah, masing-masing mengaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing mengaku mempelajari sunnah Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Ini yang membuat orang itu bingung. Kebanyakan orang yang tidak tahu, yang tidak memiliki ilmu, samar dan mudah terbawa, terkecoh, tertipu dengan penampilan, pengakuan, dan amalan zahir. Melihat sama pakaiannya, kitab yang dipelajari, lah kok sama? Al-Quran yang dibawa, yo sama. Hadis-hadis yang mereka baca, yo sama. Tapi kok beda? Ada sesuatu yang membedakan. Kenapa itu? Perbedaannya terletak pada poin yang ketiga ini. Mereka na'am membawa Al-Quran, na'am membawa sunnah. Pertanyaannya, dibawa kemana Al-Quran dan as-sunnah yang mereka bawa itu? Ayat yang mereka bacakan di hadapan umat, mereka pahami ala siapa? Hadis yang mereka bacakan di hadapan umat, mereka pahami ala siapa? Ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka bacakan di hadapan umat, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Hadis-hadis Rasul yang suci, yang mutahharah, yang kemudian mereka bacakan di hadapan umat, mereka otak-atik sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Gak ada satupun mereka merujuk pada pemahaman para salaf. Gak ada satupun dari mereka yang mengedepankan dan menghormati pemahaman para salaf. Prinsip mereka adalah yastadillun thumma ya'taqidun. Prinsip mereka adalah ya'taqidun thumma yastadillun. Mereka meyakini terlebih dahulu baru cari-cari dalil. Itu prinsip mereka. Ya. Jadi mereka dari sananya sudah memiliki pemahaman yang aneh. Hati mereka itu sudah ada kekacauan, ada kegelapan di dalamnya. Ketika membaca untuk dicocokkan dengan pemahaman mereka. Saya punya pemikiran seperti ini. Kalau langsung saya sebutkan di hadapan umat, otomatis mereka lari. Pemahaman seperti apa itu? Pemikiran seperti apa itu? Mereka poles pemahaman itu dengan menyomot-nyomot dalil yang ada. Mana ayat yang kelihatannya secara zahir bacaannya kok mirip pakai? Mana hadis yang sekiranya itu cocok dengan pemikiran mereka, prinsip mereka pakai? Dan gak jarang mereka lancang dan berani menukil riwayat-riwayat yang palsu, yang gak jelas dari mana riwayat itu. Yang penting bahasa Arab, berani mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang penting apa? Yang penting laris pemikiran mereka. Yang penting semua umat menerima pemahaman dia. Yang penting saya senang, kamu senang. Semuanya disesuaikan dengan selera mereka. Banyak mereka menyebutkan riwayat yang tidak jelas. Dari mana riwayat itu? Kalaupun sahih, tidak jelas bagaimana mereka memahaminya. Inilah yang membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sempalan yang lain. Boleh mereka membawa Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tapi lihat bagaimana mereka menafsirkan ayat tadi. Lihat bagaimana mereka menafsirkan dan memaknakan hadis yang mereka bahwa ahli sunnah wal jamaah dalam memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaful ummah. Ciri yang keempat, al-hadar wat-tahdir minal bid'ati wal-mubtadi'ah. Ciri ahli sunnah salafi sejati adalah memperingatkan umat manusia serta waspada dari bahaya kebid'ahan dan pembawa kebid'ahan. Ini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu sangat membenci kebid'ahan, sangat membenci orang-orang yang membawa kebid'ahan. Mereka benar-benar memperingatkan umat manusia dari bahaya kebid'ahan dan orang-orang yang membawa kebid'ahan. Perlu dipahami di sini dengan benar apa itu bid'ah, biar nggak salah paham. Ya, sebagian orang terlalu ekstrim dalam menfonis, kamu kalau ikut Ahlus Sunnah semua bid'ah. Kalau kamu mengatasnamakan dirimu salafi semua bid'ah, gono sing genah. Ya, iki bid'ah, mik bid'ah, mobil bid'ah, kabeh bid'ah. Ya, nek kabeh bid'ah wis hidup di padang pasir saja. Ya, itu pemahaman ekstrim mereka, fonis yang salah. Ya, perlu diketahui apa itu bid'ah. Sebelum engkau berbicara tentang bid'ah, pahami dulu apa itu bid'ah. Al-bid'ah dikatakan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, yang namanya bid'ah itu adalah tariqatun fid-din muhtara'atun tudahis syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fit-ta'abbudillahi 'azza wa jal. Yang namanya bid'ah itu adalah tariqatun fid-din. Yang pertama, sebuah metode, ajaran, pemahaman, keyakinan, ritual, amalan tertentu diatasnamakan agama. Ini ciri yang pertama, yang namanya bid'ah. Maka dari sini keluar dari pembahasan bid'ah hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Ya, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul dari sisi dunia, yang ada di zaman sekarang, itu bukan bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah. Mik zaman Rasul gak ono, zaman sekarang ada hadis wala haraj berbagai macam jenis dan bentuknya. Bid'ah? Enggak. Kenapa? Karena bid'ah urusan agama. Mik gak ono sangat tahu dengan urusan agama. Zaman Rasul gak ada mobil, zaman sekarang hadis wala haraj berbagai bentuk jenis mobil, ya, ukuran, warna, ragam, kabeh ada. Apakah bid'ah? Enggak. Kenapa? Karena bid'ah itu urusan agama, sementara mobil gak ada sangat pautnya dengan urusan agama. Fakisilah kayu balik, kiaskan pada yang lainnya. Ini yang pertama, tariqatun fiddin. Yang kedua, muhtara'atun. Yang namanya bid'ah itu diada-adakan. Gak ada contohnya sama sekali. Tidak ada contohnya dari Al-Quran, tidak ada contohnya dalam As-Sunnah, tidak ada contohnya dari faham para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muncul diada-adakan. Ya. Diada-adakan oleh orang-orang yang fi qalbihi marad, hatinya terdapat penyakit, yang memang ingin untuk menghancurkan dan mengkaburkan Islam, ingin membuat kaum muslimin itu jauh dari sunnah, ya, dipalingkan dari sunnah, diajari kebid'ahan, sesuatu yang diada-adakan. Maka kalau ada contohnya dari Rasul, ada contohnya di dalam Al-Quran, ada contohnya dari ajaran para sahabat, itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Banyak sekali ya fakta yang terbalik di masa sekarang. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Kenapa kok bisa terbalik seperti itu? Rahasianya satu. Kenapa? Karena tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menyampaikan sunnah sebagaimana mestinya. Tindakan tajhilul ummah, pembodohan umat. Banyak orang ngaji bertahun-tahun, keliling sana, keliling sini, ustadznya banyak. Begitu dia kita bacakan satu hadis saja, responnya cuma geleng-geleng, melungu, heran. Dan tidak sedikit bertanya, Pak Ustadz, itu hadis baru ya? Subhanallah, ini sabda Rasul mas, sabda Rasul pak. Rasul sudah meninggal ratusan tahun sebelumnya. Kok saya baru tahu ya? Dan jenengan ngajinya kemana aja? Jenengan ini ngajinya apa saja? Kok baru tahu? Tajhil al-umma. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ditokohkan, memiliki kedudukan, memiliki pengaruh di tengah-tengah umat, menyimpangkan keyakinan umat, diajari hal-hal yang tidak benar. Maka enggak, jangan heran kalau sampai ada orang zaman sekarang ya merasa baru dengan ajaran-ajaran yang sudah lama diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian enggak jarang mereka mengatakan iki bid'ah. Kenapa? Baru dengar saya. Ya, baru dengar saya. Kenapa? Bid'ah ini, baru ini. Adapun yang lainnya yang saya kenal enggak kayak gini. Ini salah. Yang namanya kebid'ahan itu enggak ada contohnya dari Rasul, dari Al-Quran, dari para sahabat, enggak ada contohnya. Sama saja baik kamu baru tahu atau sudah tahu. Yang penting kalau enggak ada contohnya, itu yang namanya kebid'ahan. Ciri yang ketiga, tudahi asy-syar'iyyah. Bid'ah itu dirancang mirip dengan syariat. Dibuat mirip dengan syariat. Ini yang membuat orang itu apa? Tertipu dengan kebid'ahan. Bahkan yang lebih parah lagi, orang kalau sudah kecanduan bid'ah, susah untuk taubat. Kenapa? Karena sudah menganggap ini syariat, sudah menganggap ini benar, ya. Susah kalau kita ngobrol dengan orang yang sudah meyakini pemahaman dia benar. Otomatis gontok-gontokan. Otomatis yang muncul adalah pokoknya, pokoknya, dan pokoknya. Kalau sudah alasannya pokoknya, kalas, ya. Mending kita diam, sampaikan apa yang benar, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia sudah menganggap itu apa? Benar. Dan itu ciri kebid'ahan. Tudahi asy-syar'iyyah. Mirip dengan syariat. Dibuat mirip. Yang orang itu tertipu. Contoh, contoh kecil saja, ya. Dulu di zaman tabi'in, zamannya Sa'id ibn al-Musayyib, ada orang, ya, sholat sunnah setelah asar. Perlu diketahui sholat sunnah setelah asar itu tidak ada, ya, ba'diyah asar itu tidak ada. Kalaupun kita mendapati ada hadis Rasul pernah sholat ba'diyah asar, itu khusus untuk beliau, khusus untuk beliau. Dan ada yang mengatakan beliau mengqadha' ba'diyah duhur. Jadi pada asalnya tidak ada sholat sunnah setelah asar. Ada orang setelah sholat asar, sholat dia ditegur sama Sa'id ibn Musayyib. Ya hada, ngapain kamu sholat? Tidak boleh sholat itu. Di waktu ini, dilarang sholat. Jawaban dia, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Alasan yang bikin langsung tak, ya. Orang yang tidak punya ilmunya, mungkin iya yo. Sholat kok dilarang kiri, sholat kok tidak boleh, wah sing larang gak genah itu, repot ya. Alasannya itu loh. Sa'id ibn Musayyib mengatakan Allah tidak akan mengadab kamu kalau kamu sholat, tapi Allah akan mengadab kamu karena kamu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Sekarang saya tanya, sholatmu ini ada contohnya tidak? Itu yang saya tanyakan. Bukan masalah sholatnya. Kamu sholat ibadah sama Allah itu baik. Pertanyaannya, sudah cocok belum dengan sunnah Rasul? Sudah pas belum dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang namanya kebid'ahan itu tudahi syar'iyyah, dibikin mirip seperti syariat. Yang keempat cirinya, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Orang yang melakukannya itu merasa sudah mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, para pengikut kebid'ahan yang suka dengan kebid'ahan, tanya, kenapa kok melakukannya? Jawaban mereka akan sepakat pada satu jawaban. Apa itu? Ben marem. Ben mantap. Logikanya, kita sholat lima waktu, pahalanya seperti apa? Kayak orang mandi di sungai sehari lima kali. Kinclong badannya kayak kaca. Bisa dipakai ngaca itu badannya, mulus, nyamuk mungkin kepleset, kena kulitnya dia, saking mulusnya. Itu sehari lima kali. Berarti, kalau ditambah satu lagi menjadi enam kali, tambah kinclong badannya. Itu pemikirannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mengikuti kebid'ahan, dibikin tertipu dengan kebid'ahan tadi. Mereka menganggap iki mantep, ya. Padahal Islam itu enggak ribet. Islam itu mudah, Islam itu gampang. Dibikin ribet sama orang-orang seperti ini dan menganggapnya ini yang lebih mantep. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu radha berkunjung ke salah satu masjid jami' yang ada di Kufah. Ketika itu belum melihat ada sekelompok hadirin melingkar bawa batu kerikil. Ada satu orang yang memimpin majelis mengatakan, "Sabbihu mi'ah, Ayo tasbih 100 kali. Subhanallah. Pindah batunya ke temannya satunya. Kemudian temannya mengatakan subhanallah, pindah lagi batunya. Terus keliling sampai 100 kali. Setelah 100 ngomong lagi, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Terus demikian muter ya. Sahabat Abu Musa hendak mengingkari, maju mundur. Kayaknya kok bagus ya, tapi kok tidak pernah kita lihat di zaman Rasul ya. Rasul tidak pernah mengajarkan kita yang kayak gini. Tapi kayaknya kok bagus. Sik. Saya harus tanya dulu sama tokoh di Kufah ini, Ibnu Mas'ud. Datang beliau ke rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ngetuk rumah. Ya Aba Abdurrahman, kunya Ibnu Mas'ud. Saya melihat di Masjid Jami' kotamu ini ada sebuah ritual, kayaknya benar, tapi kok kayaknya kita enggak pernah ya ketemu di zaman Rasul kayak gitu. Sahabat Ibnu Mas'ud tanya, "Apa yang kamu lihat?" Sahabat Abu Musa menceritakan. Ngamuk sahabat Ibnu Mas'ud. "Ayo ke Masjid Jami' tadi. Ayo. Ih, kita datangi. Ya, kita datangi." Datang sama Ibnu Mas'ud. Langsung beliau mengatakan kepada mereka semuanya, "Ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Sungguh alangkah cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Rasul baru kemarin meninggal. Baju beliau itu belum hancur. Bejana-bejana beliau itu belum belum rusak. Kuburan beliau masih segar. Lah kok bisa kalian bikin ritual kayak gini? Contohnya dari mana?" Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair." "Wahai Abu Abdurrahman, kami melakukannya karena kita pengen kebaikan. Gak ada tujuan apa-apa kok, pengen baik. Ya, tujuan kita kan zikir. Pakai kerikil biar gak lupa. Sabih mi'ah 100 kali, ya muter 100 kali. Terus demikian, kan baik." Syuf, sahabat Ibnu Mas'ud berkomentar, beliau mengatakan, "Kam muridan bil khair lam yudrikhu." Teramat sangat banyak orang pengen kebaikan tapi enggak dapat. Kok bisa? Enggak sesuai aturan, ya. Tidak sesuai dengan peraturan dan batasan serta hukum yang ada. Kamu pengen kebaikan dengan zikirmu, contoh Rasul. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita berzikir, zikir apa yang dibaca. Besar keutamaannya. Bisa memenuhi timbangan kita nanti di hari kiamat. Itu kalau sesuai aturan. Tapi kalau enggak sesuai aturan, hati-hati. Rasul mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Orang yang berani memunculkan sesuatu yang baru atas nama agama kita yang enggak ada contohnya dari kami, maka tertolak amalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kasih tahu kalian orang-orang yang paling rugi amalannya dalam keadaan mereka menyangka orang yang paling baik amalannya. Siapa mereka? Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang tersesat jalannya ketika di dunia. Beribadah berdasarkan perasaan, koyoe mantep, kayaknya marem, ya wis amalkan saja ya, sing penting apa kata hati. Hati kita mengatakan mantep, mantep. Hati kita ragu, ya ragu. Urusannya bukan perasaanmu mas, urusannya bukan masalah insting atau hati, ini urusannya adalah agama, urusannya adalah zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Kalau kamu ingin berpahala, buang jauh-jauh hatimu. Dalam artian jangan pakai perasaan, ya. Buang jauh-jauh perasaanmu. Kedepankan dalil. Kalau kamu ingin masuk surga, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ahli sunnah wal jamaah sangat menentang kebid'ahan dan orang-orang yang membawa kebid'ahan. Maka barang siapa yang membela kebid'ahan, membela tokoh-tokoh kebid'ahan, atau bahkan dia membuat kebid'ahan dalam agama, maka tidak pantas menyandang gelar ahli sunnah salafi. Kalau sampai ada orang seperti itu mengaku dirinya ahli sunnah salafi, fa'alam annahu kadzdzab, maka dia pendusta, bohong pada pengakuannya. Jadi yang kelima, khamisan, al-wasatiyatu bainal ghulu wal jafa. Ciri ahli sunnah salafi yang kelima adalah mereka adalah kaum yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan ghulu dan tidak kurang. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah ahlul wasat, kaum pertengahan. Dalam mengamalkan agama itu pas, sesuai. Enggak berlebih-lebihan sampai ghulu keluar dari batasannya, dan juga tidak meremehkan sampai kurang dalam mengamalkannya. Ahli sunnah dalam mengamalkan agama pas, sesuai dengan bimbingan yang ada. Dan itu adalah ciri dan keistimewaan agama Islam ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi untuk umat-umat yang lain. Kalian wahai kaum muslimin adalah agama yang wasat, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam menjalankan agama. Dari kaum muslimin ini ada kelompok yang benar-benar di atas Islam, ahli sunnah wal jamaah. Mereka pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang, layaknya kelompok-kelompok yang lain dalam segala hal. Contoh, dalam urusan yang paling kecil, dalam urusan mencintai Rasul. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi, tidak diragukan bagaimana kedudukan beliau. Ahlu Sunnah dalam mensikapi Rasul prinsipnya adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Rasul itu hamba, tidak pantas disembah. Tapi beliau adalah utusan, tidak boleh didustakan risalahnya. Ini prinsip Ahlu Sunnah dalam memandang Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mencintai Rasul, mereka menghormati Rasul, mereka meramalkan perintah beliau, tapi tidak mengeluarkan batasan beliau sebagai seorang manusia dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keyakinan sebagian pihak yang betul-betul mengaku, mengagungkan Rasul sampai mensederajatkan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka betul-betul ya mengagungkan Rasul, kuburan beliau melebihi mengagungkan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengagungkan Rasul, mensederajatkan Rasul melebihi kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tertimpa musibah yang disebut namanya Rasul, bukan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tertimpa perkara-perkara yang sulit, hal-hal yang membuat mereka itu terkekang, sempit hidupnya, terhimpit, yang mereka ingat namanya Rasul, tidak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelewatan, terlalu berlebih-lebihan. Ada juga orang-orang yang mereka itu meremehkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman sekarang tahu siapa yang meremehkan Rasul? Yang meremehkan Rasul itu adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasul, tidak menghormati sunnah Rasul, mengejek sunnah Rasul, itulah orang-orang yang meremehkan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, melarang kaum mukminin untuk mengangkat suara mereka melebihi suaranya Rasul SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Kalian jangan mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi SAW. Balasannya apa? Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati, amalan kalian bisa binasa dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ini orang yang melebihkan suaranya, volumenya di atas suaranya Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memposisikan dirinya itu lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa pemikirannya lebih layak diikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa pemahamannya lebih benar daripada pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaannya? Maka ini jauh-jauh lebih parah daripada mereka yang menaikkan suaranya di atas suara Rasul alaihi salatu wassalam. Ini contoh wasatiyah ahli sunnah wal jamaah dalam memandang segala hal pas, tidak berlebihan, tidak kurang. Ciri yang berikutnya, sadisan, as-sabatu alal haq. Ciri ahli sunnah wal jamaah salafi sejati yang keenam adalah as-sabat alal haq, teguh di atas kebenaran. Teguh di atas kebenaran. Taib, seseorang itu baru terlihat bagaimanakah keteguhan dia di atas kebenaran ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ya, ketika dia dihadapkan pada dua perkara yang bertolak belakang dan dia diminta untuk memilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan thalathun man kunna fihi wajaba bihinna halawatul iman. Tiga perangai, tiga sifat, barang siapa yang menyempurnakannya dalam dirinya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna keimanan kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, ayah kalian, dan seluruh umat manusia yang ada. Disinilah letak keteguhan iman ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia dihadapkan dua perkara yang dia diminta untuk memilihnya, antara kebatilan ataukah kebenaran. Kalau pada kondisi seperti itu dia lebih melakukan kebenaran, menghormatinya, la yakhafu billahi lawmata la'im, dia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela, maka dia benar-benar ahli sunnah salafi, sabit alal haq, teguh di atas kebenaran. Tetapi ketika dia diuji hatinya, diuji prinsipnya dengan adanya syubhat, dengan adanya fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar, kok ternyata dia lebih condong kepada kebatilan, maka dia tidak layak menyandang gelar ahli sunnah salafi. Yang namanya ahli sunnah salafi, thabit alal haq, betul-betul teguh di atas kebenaran. Mereka menjadikan kebenaran itu nomor satu, melebihi semuanya. Semuanya itu diukur dengan kebenaran. Para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak diukur dengan pengikut, tapi hendaknya engkau mempelajari kebenaran, kamu akan tahu siapa yang mengikutinya. Jadi enggak dilihat siapa yang mengikuti, seperti apa mereka, bagaimana kedudukan mereka di mata manusia. Tidak, pelajarilah agama Allah, pelajarilah sunnah Rasul, pelajarilah pemahaman para sahabat dalam beragama. Setelah itu lihat siapa orang-orang yang sesuai dengan ajaran tersebut, merekalah ahlul haq. Ini ciri ahli sunnah yang keenam, as-sabatu alal haq, teguh di atas kebenaran. Tidak musiman, ya, lagi senang, lapang, teguh di atas kebenaran. Lagi susah, payah, jatuh, ya di sini senang, di sana senang, ngikut apa kata orang. Ahli sunnah itu thabit al-haqti fil mansyati wal makrah, teguh di atas kebenaran dalam kondisi lapang atau kondisi susah. Jadi yang berikutnya, yang ketujuh, Al-hirsu 'ala al-ijtima' wal i'tilafi 'ala al-haqq wa bil haqq. Jadi ahli sunnah wal jamaah yang ketujuh adalah mereka benar-benar semangat untuk bersatu di atas kebenaran dan membangun persatuan di atas kebenaran. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling mencintai persatuan, menutup segala celah yang bisa membuat perpecahan dan yang bisa menyatukan kita di atas menyatukan kita, yang bisa membuat hati kita itu bersatu adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang bagaimanakah dua kabilah besar yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, yang mereka perang ratusan tahun, perang saudara, senggol dikit perang, ya, gak seneng kesinggung dikit sama ucapan perang, wis pokoknya semua dengan pedang, ratusan tahun lamanya. Semua budaya yang ada ketika itu, semua pemahaman yang ada ketika itu selain Islam, gak berhasil membuat dua kabilah ini bersatu. Hanya Islam yang bisa membuat mereka bersatu. Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim." Wahai Muhammad, wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bakal mampu. Walakin Allah alafa bainahum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan hati mereka. Kalau kita ingin bersatu, maka bersatulah di atas kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang bisa menyatukan hati kita semua. Secara fakta, engkau lihat, ahli sunnah wal jamaah, meskipun jarak mereka berjauhan, meskipun tidak pernah saling bertemu tatap muka, meskipun tidak pernah kenal sebelumnya, meskipun tidak memiliki hubungan nasab ataupun darah, tapi ketika bertemu, prinsipnya sama, satu jalan, mereka akan bersatu di atasnya. Mereka akan bersatu dan saling membela di atas kebenaran tersebut. Itulah ciri ahli sunnah wal jamaah. Persatuan mereka itu dibangun di atas kebenaran. Yang kedelapan, nabdul furqati wal ikhtilaf. Ahli sunnah wal jamaah itu sangat membenci perpecahan dan perselisihan. Tayyib. Di sini perlu kiranya kita lebih dalam memahami tentang makna perselisihan. Ya. Karena sebagian pihak memandang ketika ada perbedaan pendapat, mereka langsung mencela. Jangan ribut-ribut, ya, tidak boleh ribut-ribut. Itu perpecahan, tidak boleh perpecahan seperti itu. Nah, di sini perlu kita pahami tentang makna ikhtilaf, perselisihan. Ya. Yang dimaksud pada ciri yang kedelapan ini, ahli sunnah membenci perpecahan dan perselisihan, yakni dalam urusan agama. Dalam urusan prinsip, dalam urusan manhaj. Perlu diketahui, perselisihan itu secara garis umum ada dua. Yang pertama, perselisihan yang dibolehkan. Perselisihan yang dibolehkan. Dan bukan ini yang dimaksud. Perselisihan yang dibolehkan di sini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, perselisihan atau perbedaan yang sifatnya ragam. Yang sifatnya ragam, macam. Contoh, doa istiftah. Ya, Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah, kita disyariatkan untuk membaca istiftah. Bacaan istiftah itu ada beberapa bacaan. Nah, ketika ada si fulan pakai bacaan A, si Alan pakai bacaan B, kan beda bacaannya. Apakah itu boleh termasuk, apakah itu termasuk perselisihan yang dicela? Tidak. Kenapa? Ragam, macam. Silahkan mau pilih yang mana, tidak masalah. Dan satu sama lain tidak boleh saling mencela. Yang kedua, perselisihan yang sifatnya perbedaan pendapat. Dan ini dalam pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Banyak pembahasan fikih yang sifatnya itu cabang-cabang itu, banyak pendapat-pendapat para ulama di dalamnya. Ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang kuat, ada yang lemah pendapatnya. Pendapat yang kuat itu relatif. Relatif, tergantung bagaimana kita memahami dalil. Yang penting pemahamannya ilmiah, enggak berdasarkan perasaan atau insting belaka, tetapi berdasarkan apa? Hujjah. Ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Argumen yang ilmiah. Maka enggak masalah. Masing-masing boleh untuk memiliki pendapat. Yang penting ketika dia berpendapat, dia meyakini itu benar, maka amalkan sesuai dengan dalil dan argumen yang dia yakini. Seandainya ada temannya yang berbeda pendapat dengan dia dan dia memiliki dalil padanya, ya sudah, hormati. Tidak usah kemudian saling mencela. Dan perselisihan di sini bukan perselisihan yang dicela. Contoh dalam bab sholat, ya, dalam bab sholat. Ketika i'tidal, ya, habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sendakep, ada yang insal, lepas. Ya. Ini kan berbeda pendapat. Perbedaannya adalah dalam memahami hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW setelah ruku, bangkit dari ruku, ketika i'tidal, itu beliau mengembalikan tulang-tulangnya pada bentuk semula. Nah, mereka berbeda pendapat dalam memahami bentuk semula ini apa? Bentuk semula, apakah bentuk semula pertama ketika sholat? Kalau bentuk semula pertama ketika sholat itu sendakep. Ya kan? Ya berarti ketika i'tidal sendakep. Ada yang memahami? Enggak. Yang dimaksud dengan bentuk pertama adalah sebelum dia sholat, yakni irsal. Sebelum kita sholat, ya lepas tangannya. Ketika sholat, baru kita sendakep. Takbiratul ihram. Berbeda pendapat. Masing-masing membela pendapatnya dengan hujjah argumentasi yang ilmiah. Seandainya kita memilih yang benar itu yang tidak sendakep, ya sudah, yakini, amalkan sesuai dengan dalil yang ada. Adapun kalau teman kita kok ternyata sendakep dan dia memiliki hujjah, memiliki alasan, memiliki argumen, ya sudah, itu pendapat dia. Pendapat dia, jangan saling mencela. Ini namanya perbedaan pendapat dan ini tidak dicela, tidak masuk dalam perpecahan yang dicela. Bukan termasuk perselisihan yang dicela. Silakan masing-masing mengamalkan sebagaimana yang dia pahami. Itu dalam urusan fikih. Adapun jenis perselisihan yang kedua, yakni perselisihan yang sifatnya kontra, yaitu dalam urusan ad-din, urusan prinsip-prinsip dalam beragama. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan batil. Yang benar harus diikuti, yang salah diperingatkan jangan sampai diikuti. Yaitu dalam urusan beragama. Dan inilah yang dimaksud pada poin yang ke-8 ini. Ahlus sunnah sangat membenci yang namanya perpecahan dan perselisihan dalam urusan agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Islam lengkap komplit, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Orang-orang yang memunculkan ritual-ritual baru yang disebut dengan kebid'ahan ini menyebabkan yang namanya perpecahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan umatnya, sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqatan, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Perpecahannya dalam urusan apa? Dalam urusan beragama. Fulan memiliki prinsip sendiri, memiliki metode sendiri dalam beragama, dan dia meyakini itu sebagai bagian Islam. Fulan yang lainnya memiliki pemahaman sendiri, memiliki prinsip sendiri, kemudian dia menjadikannya sebagai agama yang layak untuk diikuti. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok senang, bangga dengan pemahaman yang ada pada diri mereka. Ini yang dicela dan itulah yang menjadi sebab utama Islam menjadi carut-marut, Islam menjadi berkotak-kotak dan bersekte-sekte. Masing-masing mengibarkan bendera Islam, tetapi beda jalurnya, beda jalannya, beda misinya, beda prinsipnya. Kenapa? Yang ini mengamalkan Islam sebagaimana mestinya, yang ini ngotak-ngati Islam dan dipahami sesuai dengan seleranya. akhirnya perpecahan pun muncul, perselisihan pun muncul, Islam pun akhirnya berpecah-pecah, dan ini yang dikecam oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafi. Mereka membenci perpecahan seperti itu dan memperingatkan umat jangan sampai berpecah dengan perpecahan seperti itu. Baik. Yang kesembilan, ciri Ahlu Sunnah Salafi yang sesungguhnya, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi', semangat untuk belajar. Ya. Wa nashrihi bainan nas wa da'watihim ilaih ma'as-sabri 'alal adafi. Menyebarkan ilmu, mengajak orang untuk belajar dan sabar dalam menghadapi itu semua. Ini prinsip Ahlu Sunnah, ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah, giat belajar. Jangan dipahami belajar itu harus mondok ke pesantren. Tidak. Belajar itu tidak seperti itu. Tidak sebatas itu. Makna belajar itu luas. Yang penting kamu di situ ingin untuk mengobati kebodohanmu, ingin menghilangkan kebodohan dari dirimu, maka itulah yang namanya belajar. Dimanapun kamu melakukannya, dengan siapapun kamu mengambil ilmu, yang penting orangnya benar, agamanya bagus, prinsipnya bagus. Itu namanya belajar. Kalau kita mau membandingkan, kita tarik sejarah di masa lalu, ulama kita dalam memperjuangkan ilmu dengan zaman sekarang beda jauh. Fasilitas untuk mendapatkan ilmu di zaman sekarang terbuka lebar, mudah, walhamdulillah. Zaman dulu dengan keterbatasan yang ada, perjuangan mereka dalam mencari ilmu, kewajiban belajar tidak gugur dari mereka. Maka jangan heran kemudian mereka menempuh perjalanan sekian ratus kilo berhari-hari, berbulan-bulan jalan kaki. Melakukan perjalanan sebulan berangkat, sebulan balik hanya untuk satu hadis. Berangkat sampai putus jarinya saking dinginnya, sampai putus kakinya saking dinginnya, sampai harus minum kencingnya sendiri saking habis bekalnya, sampai tidak makan 3 hari 3 malam karena tidak punya bekal. Kenapa? Belajar perjuangan mereka. Zaman sekarang kita gak dituntut untuk sama seperti ulama dulu. Gak harus saya tak mondok jalan kaki saja. Ngikut imam-imam terdahulu. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu binasakan dirimu sendiri. Zaman dulu memang keadaannya seperti itu. Ya. Ya jangan terlalu kaku lah, ya jangan kemudian tak jalan kaki saja, ya gak sampai belajar wis kelenger, ya bukannya masuk pondok masuk UGD malah, ya gak jadi mondok, gak jadi belajar. Ya. Kita gak bisa seperti ulama terdahulu dari sisi bagaimanakah fasilitas mereka, karena memang berbeda. Tapi kita bisa mengikuti jejak mereka pada satu hal, apa itu? Kejujuran dalam belajar. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Tidak kenal panas, tidak kenal dingin, tidak kenal lelah. Bekal habis bukan halangan. Bangkrut usahanya bukan halangan. Capek badannya bukan halangan. Kenapa bisa seperti itu? Kejujuran yang ada dalam hati mereka. Keikhlasan yang sangat kuat mendarah daging dalam hati mereka. Yang membuat mereka menganggap semua rintangan itu mudah. Itulah yang bisa kita contoh dari mereka. Tekad yang kuat, semangat yang tinggi, keikhlasan yang kuat, ketulusan yang betul-betul tulus, modal utama kita dalam belajar. Alhamdulillah fasilitas dibuka, ya. Dunia dalam genggaman, tinggal buka, ya, cari link-link terpercaya, tinggal dipilih, ada tertulis, ada audio. Bahkan sekarang faedah-faedah, wah tersebar dalam bentuk poster-poster, lebih mudah untuk dibaca dengan sedikit editan yang mengundang selera untuk baca, wih posternya bagus lah, dibaca apa? Dapat ilmu. Oh ini ada kajian, saya belum bisa kesana, bisa streaming, bisa dengarkan online dari rumah, dengarkan dengan baik, dapat ilmu. Ketemu sama ustadznya, tanya, Pak Ustadz, saya ada iskal, seperti ini, seperti itu. Dijawab, dapat ilmu. Itu yang namanya belajar. Gak harus kamu bawa pakaian, masukkan koper, bekal semuanya, ada ATM, dibawa, berangkat ke pondok, mondok. Kalau bisa seperti itu, bagus. Kalau gak bisa, jangan dipaksakan. Cara untuk belajar masih terbuka lebar di hadapan kita. Bukan berarti orang yang gak mondok, berarti gak bisa belajar. Salah itu. Ya, orang yang tidak bisa belajar ketika dia lebih sibuk ngurus dunianya lupa dengan agamanya, itu orang yang tidak bisa belajar. Ya, yang diharamkan dari ilmu, sesibuk apapun sempatkan satu waktu dalam satu harimu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah As-Sahihah. Fa'idha farirta fansab. Kalau sudah selesai urusanmu, fokus ibadah, belajar. Ya. Katanya Fudail bin Uyad, kalau kamu susah untuk ibadah, itu berarti bukan karena ibadahnya yang berat, tapi banyaknya dosa yang ada di pundakmu, sehingga kamu diharamkan dari ibadah tersebut. Belajar ibadah yang paling agung. Dalam satu hari 24 jam kita bisa ya bergulat di tengah panas matahari, di tengah terik panas matahari, tidak kenal lelah untuk banting gas, apa banting tulang pas keringat demi mendapatkan sesuap nasi. Kita bisa seperti itu, maka ketika belajar harus lebih bisa. Enggak harus kemudian sejam manteng gini, enggak harus. Sambil nyantai pun bisa. Yang penting apa? Fokus, pahami, kemudian ilmui, ya, amalkan. Sudah. Itu yang namanya belajar dimanapun dan kapanpun. Itu ciri yang ke-9. Sudah duhur? Sudah dan duhur ya? Sudah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini diantara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah salafi yang sejati. Apabila kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa mengamalkan ciri-ciri ini, maka bergembiralah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang ahli sunnah, seorang salafi yang sejati. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan ciri-ciri ini, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.